Bungah na Timotius pasala 5. Danggi mu mangkada maka adolak ko tomatua muane. Apala mu pangkada Yesus ito ambekmu. Ia toto kalolo lamu kita sileto. Na ia to baine matua lamu kita indo. Ia to anak dara lamu kita aditonganmu. Lamu pukok kijo anna teda cacamu. Kasiri ito baine teda momonena na mesa-mesa bang mora. Apa ya keden anak kana yari kampona ya mola dipapahangi kumua sipatoi lanjaranai batu nai ngaran to penawa melona ya mojo na pumasan nang puang Allah Taala ya to baine teda momonena na teda mo tonjaranai melo doang tarim petada pangkamasan na puang Allah Taala sangaya man na mora naranuan apa ya to baine teda momonena nanturi bang pakeloran penawanna sitongan na tomate moya moy na to una pa pawan ni te pangpakainga di kuadanggi na den caccana apa ya keden tau teda na jaranai tomatuanna bature pokona padai tompesakan ni kamataparanna labi gaja ia na ya to totang matappa ya to baine wading duki sanganna tamasura baine teda momonena. Ya moto kami nang majong na 60 na taon na napisen rakimuane, kay senan kumua melo pangaukan na, susinan jampang melo anak kana, masan nang kedentaw lepangi i, mbali to matapa, ntulong to masusa, natulimpogo kamakasingan len na pa. Ya to bainet edamomonena na malole pa, danggi na duki to sangan na tamajo sura. Nasabayamo ketang nasara mintatan kamodongan na laki monepole nasalai to almase. Lana challay puang Allah Ta'ala nasabate da mo naturi to kadanna kumua lampang jaman mandari puang. Pangbiasa bang mikalena makutu malelako malejo bang mai mentama bolana tau na labi gaja pito napugauk mpau gaja tau lain jama tangia jaman na nan curita apa tang kebatuan. Ya mojo ku kabudai ke ya to baine malole pa na ke mone pole. Ke anak na nurus repokona anna ya to ya walinta te da molalan na nimpau gaja to matappa. Ku kabudai ke susi jo sangademo baine to te da momone na salai to almase na menturu lako mo balisi. Apa ya to baine matappa to den repokona baine te da momone na la na jaranai meloi, danggi mo na jamaan jaranai. Na ya kesusi jo, ya to pang jaranan na jamaa, di patujulako mirabay ne teda momonena, na mesa-mesa bang mora. Ya to pekamberan jamaa, to mang jamatongan, la ditarate na ditulung, labi-labi to mangajahi kadan na puang Allah Ta'ala. Susi to duki lansura Allah Ta'ala kumua. Danggi mitane loran ni to sapin kandeli se gose ke lulu i gose. Susi Tomi. Ya toto mga jama sipaton tarima sarona. Danggi muka tapay punalabangi to apa di parapasan pekamberan jamaa. Sangadin na keden ni sabi dua batu talu tau. Ya toto mpugok dosa la dipakainga jio olona jamaa. Dikua nama laja to tau lain. Lana kita puang Allah Ta'ala, puang Isa Almasih, na malekana to napilei. Kumeta datongan lako iko, amuturi te mangka kupawan ko, danggi muka batai moy mesa tau, na te datola mu pasilainan. Danggi mu marawabang nangka tau menjaji peka amberan jamaah. Sangayan na salaundin na, padai to iko salah. Danggi na den cacamu. Danggi na woy mang mesabang muiso. Apalan niso to ko anggoro cidi. Nasawa biasa ko mapadik batang. Den tau pajan bang moto dosana di kita. Mui teda pa na diparesa. Na yato tau lain. Diparesa pinamane di isen to dosana. Susito amito pangukan melo. Den to ta apa pajan bang di kita. Na yato membunin na. Teda nala membunitaruh.